Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memulai bab yang baru, yakni babul istifna'i. Bab tentang istifna. Al-istifna'u. Istifna. Qala al-musannif, berkata Ibn Ashurun rahmahullahu ta'ala, wa huruful istisna'i samaniyatun. Huruf-huruf istisna itu ada 8. Wahia, dia, yakni illa, wa ghairu, wa siwan, wa suwan, wa sawa'un, wa khala, wa ada, wa hasya. Jadi ada 8 huruf istisna ini. Ya, secara arti, secara makna sama, menunjukkan istisna. Biasanya diartikan dengan kecuali atau melainkan. Ini. Fal mustatsna bi illa. Kemudian musannif, muallif menjelaskan tentang mustafna yang dengan illa. Ya, ini pembahasannya pada mustafna dengan illa, bukan pada yang lain, bukan pada ghairu, siwan ataupun yang lainnya. Fal mustafna bi illa, jadi mustafna sesuatu yang diistisnakan dengan illa, yunsabu itu dinasabkan. Jadi mustafna sesuatu atau isim yang diistisnakan. Ya. Mustafna tersebut yang dengan illa ini dinasabkan atau mansub. Idza kana al-kalamu tamman mujaban. Jika kalimat itu tam dan mujab. Ini tam itu sempurna. Adapun mujab di sini maknanya adalah musbat atau tidak ada nafinya. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah. Ini. Jadi syaratnya mustafna dengan illa itu menjadi mansub ketika kalimat itu tam dan mujab. Nahwu, contoh, ya, dijelaskan dengan contoh dulu. Qamal qaumu illa zaidan. Qamal qawmu illa zaidan. Qam itu berdiri kecuali zaid. Qamal qawmu, ini fi'il dan fa'il, jumlah mufidah, artinya apa? Sudah tam, sudah sempurna. Kemudian illa zaidan. Zaidan sebagai mustasna. Zaidan sebagai mustasna, jadi isim yang terletak sesudah istisna. Ini yang disebut mustasna. Dan mustasna ini diistisnakan dengan illa, illa zaidan. Maka zaidan sebagai mustasna bi illa ini mansub. Ya. Contoh yang berikutnya, wa kharajan nasu illa amran. Orang-orang keluar illa amran kecuali amr. Amran ini mustasna bi illa mansub. Dengan syarat tadi al-kalamu, ya, kana al-kalamu tamman mujaban. Kalimat itu sempurna dan mujab. Tam dan mujab. Baik. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman, dan jika kalimat itu manfi tam, manfi maknanya dinafikan, ada nafi yang mendahului, kemudian tam sempurna, maka hukumnya bagaimana? Jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istisna'i. Maka boleh padanya, boleh pada mustafna bi illa tersebut itu menjadi badal, dan boleh pula menjadi nasab karena sebab istisna. nahwu, contohnya dulu. Ma qamal qaumu illa Zaidun. Orang-orang itu, kaum itu tidak berdiri. Illa Zaidun, kecuali Zaid. Wa illa Zaidan. Sama maknanya, maknanya sama, kecuali Zaid. Tapi di sini lafadznya atau hukum i'rabnya berbeda. Illa Zaidun, Zaidun di sini marfu' dengan dhammah. Karena dia menjadi badal dari al-qaumu yang marfu' dengan dhammah. Adapun yang kedua, illa Zaidan, Zaidan di sini mansub, ya, karena dia sebagai istisna, yaitu atau sebagai mustasna, mustasna di illa, hukum yang asal tadi. Jadi boleh badal mengikuti yang sebelum istisna, atau boleh pula nasab karena dia menjadi istisna ini. Ini bagaimana tadi ketika kalimat itu manfi tam. Yang berikutnya, wa in kana al-kalamu naqisan, dan jika kalimat itu naqis, kurang, tidak sempurna. Naqis itu lawan dari tam tadi. Jika kalimat itu naqis, tidak sempurna, kana ala hasabil awamili, maka dia sesuai dengan amil-amilnya, sesuai dengan keadaan amil-amilnya. Nahu, contoh. Ma qama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ma qama, qama fi'al, fa'alnya mana? Tidak disebutkan, yang nampak tidak ada secara lafaz. Maka ini apa? Naqis, tidak sempurna. Kalau yang tam, yang sempurna tadi disebutkan qamal qaumu, qama fi'il al-qaumu fa'il. Ini tam. Tapi kalau hanya seperti ini, ma qama, kemudian langsung illa, yang menjadi fa'il, yang nampak, ini tidak ada. Maka ini menunjukkan, ini kalimat ini naqis. Contoh yang berikutnya, ma darabtu illa Zaidan, aku tidak memukul kecuali Zaid. Darabtu, fi'il, fa'il, kemudian fi'il ini membutuhkan atau mempunyai maf'ul bih, tetapi tidak disebutkan. Dalam hal ini, dia tidak tam atau naqis, karena maf'ul bih yang diperlukan pada fi'il ini tidak disebutkan. Dalam hal ini dia naqis, tidak tam. Walaupun ada fi'il dan fa'il, tetapi terkait dengan maf'ul bihnya, karena tidak disebutkan, maka dia naqis. Kemudian contoh yang berikutnya, wa ma marartu illa bi Zaidin, aku tidak melewati kecuali Zaid. Ini juga demikian, ya, marartu itu fi'il dan fa'il. Dari sisi ini sebenarnya sudah tam, tetapi dari sisi fi'il marra ini terkait dengan huruf jar yaitu ba, dan ini tidak disebutkan secara langsung sesudahnya, maka menunjukkan ini naqis. Jadi penyebutan huruf ba itu disebutkan sesudah illa. Jadi ini kalimat yang naqis, yang tidak sempurna. Nah, pada keadaan demikian, maka keadaan mustasna bi illa itu sesuai dengan amilnya tadi. Illa Zaidun, illa Zaidan, illa bi Zaidin. Nanti penjelasan lebih lanjut insyaallah pada pembahasannya, nanti akan dibahas oleh Syekh insyaallah. Tapi perhatikan dulu dari contoh-contoh ini dan dari apa yang disampaikan oleh mu'alif tadi. Yang berikutnya, kalau hukum yang disebutkan ini tadi, ini pada mustasna, mustasna dengan illa, dengan huruf istisna illa. Sekarang mustasna dengan selain dari illa. Wal mustasna bi ghairi wa siwan wa suwan wa sawain. Mustasna dengan ghair, dengan siwa, dengan suwan, dan dengan sawa. Bagaimana? Majrurun la ghairu, keadaannya majrur, tidak ada yang lain. Jadi isim yang menjadi mustasna dari huruf-huruf istisna ini, dari adawatul istisna ini, yaitu ghair, siwa, tuan, dan sawa, ini keadaannya majrur. Hanya ini saja, hanya majrur, tidak ada yang lain. Kemudian yang berikutnya, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Mustasna dengan khala, mustatsna dengan ada, mustatsna dengan hasya. Bagaimana hukum mustatsnanya? Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh nasabnya dan boleh pula jarnya. Boleh menasabkan dan boleh menjarkan. Nahu, contoh. Qama al-qaumu khala zaidan wa zaidin. Jadi boleh khala zaidan, ini mansub, zaidan sebagai mustatsna dengan khala, ini mansub. Atau boleh pula khala zaidin, zaidin sebagai mustatsna dengan khala, ini majrur. Atau wa'ada amran wa amrin, dengan ada menjadi ada amran atau ada amrin. Amran ataupun amrin sebagai mustatsna dengan khala, boleh mansub, boleh majrur. Wa hasya bakran wa bakrin, bakran dan juga bakrin mustatsna dengan hasya, mustatsna dari hasya, ini boleh mansub, boleh pula majrur. Orang-orang itu, kaum itu berdiri kecuali Zaid, kecuali Amr dan kecuali Bakr. Jadi ada tiga pembagian secara umum terkait dengan mustatsna dan hukumnya berbeda-beda. Mustatsna bi illa, kemudian mustatsna bi ghair, wasiwa, wasuan, wasawa, dan yang ketiga mustatsna bi khala wa ada wa hasya. Dan tadi masing-masingnya mempunyai hukum tersendiri yang sudah disebutkan oleh mu'alif di sini. Baik, adapun nanti penjelasannya insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Berkata asy-syarih, pensyarah, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif semoga Allah merahmati beliau, mengatakan babul istitsna'i, bab istitsna, bab tentang istitsna. Al-istitsna'u fil lughati ma'khudun min as-sanyi atau as-sanyu. Istitsna secara bahasa itu diambil dari kata as-sanyu, wa huwa al-athfu. Makna dari as-sanyu adalah al-athfu, yakni membelokkan atau memalingkan, ini, atau mengembalikan. Ini makna dari as-sanyu, makna dari al-athfu, demikian. Athfu syai'i ba'dahu 'ala ba'din, jadi membelokkan sesuatu, memalingkan sesuatu sebagiannya pada sebagian yang lain. Ini yusamma sanyan, dinamakan dengan sanyan. Ini ya. Ini secara bahasa berasal dari kata ini, membelokkan, memalingkan atau as-sanyu ini. Kenapa dikatakan demikian? Li'annaka taruddul kalama ila awwalihi. Karena engkau, karena sungguh engkau itu mengembalikan kalimat tersebut, mengembalikan ucapan tersebut pada awalnya. Fa yakunu hadza sanyan, maka ini menjadi sanyan. Dibelokkan, dipalingkan. Ya, balikkan ke awalnya, ke asalnya. Ya kan, dibelokkan, dipalingkan. Ya, ini. Amma fil istilahi, adapun secara istilah, ya, dalam ilmu nahwu, ya, fahuwa ikhraju ba'di afradil ammi bi illa au ihda akhawatiha. Ya, secara istilah yang dimaksud dengan istitsna adalah mengeluarkan sebagian dari afradil ammi, salah satu dari yang umum. Afrad itu maknanya satu orang atau seorang diri atau perseorangan. Maksudnya mengeluarkan sebagian dari diri dari seseorang atau dari salah satu dari keumuman yang ada. Mengeluarkan hukumnya salah satu dari keumuman yang ada. Bi illa, dengan kata illa au ihda akhawatiha, atau salah satu saudara-saudaranya. Ini makna secara istilah. Misaluhu, contoh. Qama qaumu, kaum itu berdiri. Hadza ammun, ini umum. Ya, keumumannya kaum itu berdiri. Satu kaum secara umum itu berdiri. Ya, kemudian ditambahkan illa zaidan, kecuali Zaid. Maka apa maknanya? akhrajta ba'd afradil ammi bi illa, engkau mengeluarkan sebagian dari anggota yang umum tadi itu dengan illa. Dari satu kaum secara umum di situ ada seseorang yang bernama Zaid. Nah, Zaid ini engkau keluarkan dari hukum yang ada pada keumuman tadi. Apa? Yang umum itu qama berdiri. Adapun Zaid engkau keluarkan dari itu sehingga maknanya Zaid tidak berdiri. Ini maknanya demikian. Makna istisna demikian. Qama al-qawmu ammun. Qama al-qawmu ini am, umum. Ghaira Zaidin ini khasun, ini khusus. Ghaira Zaidin ini khasun, khusus. Yakni akhrajta ba'd afradil ammi. Ya, engkau keluarkan sebagian anggota dari yang umum tadi biwahidatin min akhwati illa, dengan salah satu dari saudara-saudara illa, ismuha ghairu, yang namanya adalah ghair. Ya, bisa dengan illa, bisa dengan yang lainnya yang tadi sudah disebutkan, ada 8 kata tadi. Sar al-istisna'u fil istilahi, maka istisna itu secara istilah bermakna ikhraju ba'di afradil ammi bi illa au ihda akhwatiha, mengeluarkan sebagian anggota dari yang umum itu dengan illa atau salah satu saudara-saudaranya. Ini makna istisna secara istilah. Hadza min haitsul makna, ini dari sisi maknanya, dari sisi arti dari istisna tersebut. Amma min haitsu takhyirul kalami wal i'rabu, adapun dari sisi perubahan kalimat, perubahan jumlah yaitu kalimat, dan dari sisi i'rab, ya, fal muallifu rahimahullahu bayyana hadza bayanan syafiyan, maka muallif semoga Allah merahmati beliau menjelaskan ini dengan penjelasan yang menetapkan, dengan penjelasan yang tetap. Ya, yang kokoh ini. Jadi menjelaskan tentang perubahan kalimat dan i'rab pada istisna atau pada mustasna dengan kata-kata istisna tadi, ini akan dijelaskan atau sudah dijelaskan oleh muallif tadi dengan penjelasan yang tetap. Faqala, beliau menyatakan, huruful istisna'i samaniyatun, huruf-huruf istisna itu ada 8. Samaniyatun, yakni asyaratun illasnaini, 10 illasnaini, kurang 2, kecuali 2, maksudnya kurang 2. Hina bi asyaratin illasnaini, kita datangkan dengan lafaz ini, asyaratin illasnaini. Kenapa? Li'annana fi babil istisna'in, karena kita berada pada bab istisna. Jadi juga dilatih menggunakan illa, yang termasuk ada tulis istisna tadi. Seperti ini, asyaratun illasnaini, asyaratun yang am, yang umum, illasnaini, illasnaini ini khas, atau tadi ikhraju ba'di afradil am, ya, mengeluarkan sebagian anggota dari yang umum tadi, 10 yang juga dikeluarkan, jadi ada 8 ini, ya. Ini untuk menunjukkan makna istisna. Asy-Syaikh menyebutkan dengan ungkapan seperti ini. Wahia, yakni huruf-huruf istisna tersebut, illa, wa ghairu, wa siwa, wa suan, wa sawa'an, wa sawa'un, wa khala, wa ada, wa hasha. Hadihi samani adawatin, ini ada 8 kata. Wa istafadna min kalamil mu'allifi, kita mengambil faedah dari ucapan mu'allif. Huruful istisna'i, huruf-huruf istisna. Jadi mu'alif mengatakan dengan huruful istisna, huruf-huruf istisna. Ya. Anna hadhil adawatis samaniyata hurufun, yakni bahwa kata-kata yang 8 ini adalah huruf. Jadi mu'alif menyebutkan huruf istisna, menunjukkan apa? Mu'alif mengatakan atau beranggapan bahwa 8 kata yang digunakan untuk istisna itu adalah termasuk huruf, termasuk harf. Ya, artinya bukan isim, bukan fi'al, tapi harf. Ya. Ini faedah yang bisa diambil dari ucapan mu'alif tadi, huruful istisna. Lakin laisa kadzalika, tetapi tidaklah demikian. Syekh menjelaskan bukan itu maksudnya. Kenapa? Li'anna ghairu laisat harfan. Karena kata ghair itu bukan harf. Wa innama ghairu ismun. Hanya saja ghair itu adalah ism. Jadi ghair dan juga siwan, suwan dan sawa'on ya, ini adalah ism bukan harf. Ini. Lakin la'alal mu'allifa rahimahullahu arada bil hurufi huna al-kalimati. Akan tetapi barangkali mu'allif rahimahullah menginginkan, memaksudkan dengan huruf-huruf di sini adalah al-kalimah, yaitu kata-kata. Jadi mu'allif menyebutkan dengan lafaz huruful istisna, tetapi barangkali beliau memaksudkan yaitu kalimatul istisna atau adawatul istisna. Maksudnya adalah kata-kata untuk istisna. Jadi bukan harf untuk istisna. Barangkali mu'alif bermaksud demikian. Wal kalimatu tashtamilu al asma'a wal af'ala wal hurufa. Dan al kalimah, kata-kata itu, mencakup ism-ism, fi'al-fi'al, dan harf. Harf. Jadi kata atau al kalimah itu mencakup ism, fi'il dan harf, mencakup semuanya tiga jenis kalimah ini, isim, fi'il dan harf. Ini. Fayakunu qaulal mu'allifi, maka ucapan mu'allif itu maksudnya menjadi huruful istisna'i bimakna adawatul istisna. Jadi huruful istisna itu bermakna adawatul istisna. Ini yang lafaz secara umum, adawat. Adawat maknanya kalimat, kata-kata. Jadi kata-kata yang digunakan untuk istisna. Jadi tidak sebatas harf. Ya, kalau hanya dari dalam hal ini ya tadi menghukumi yang zahir hurufun istisna, maka akan difahami itu adalah harf, bukan isim dan bukan fi'il. Tetapi tadi dijumpai di antara adawatul istisna ada yang berupa isim dan juga ada yang berupa fi'il. Ya, khala ada hasya, ini fi'il. Ya. Sehingga mu'allif menyebutkan dengan kata huruful istisna, tetapi yang dimaksud adalah adawatul istisna, kata-kata untuk istisna. Ini ya. Kemudian berikutnya, illa ya, yang disebutkan pertama kali tadi adalah illa. Ya. Hadihi ummul babi, ini adalah induk dalam bab ini. Ya, adawatul istisna ada 8. Salah satunya atau yang disebutkan pertama kali adalah illa. Nah, illa ini merupakan ummul bab, induk ya, atau yang pokok, yang sering atau yang paling dominan yang ada, yang digunakan ya, dalam bab istisna ini. Dan tadi pembahasannya atau hukumnya ya, ada beberapa hal ya, ini. Aslul istisna'i ayakuna bi'illa. Asal dari istisna itu adalah dengan illa. Asal dari istisna ini dengan illa. Wa ma baqiya tabi'un laha, dan yang lainnya itu mengikuti illa tersebut. Wa li hadza naqulu, dan oleh karena itu kita katakan bi illa au ihda akhwatiha. Ya, dengan illa atau salah satu dari saudara-saudaranya. Maksudnya istisna dengan illa atau dengan salah satu dari saudara-saudara dari illa tersebut. Qala, beliau mu'allif menyatakan yang berikutnya, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana kalamu taman mujaban. Maka mustasna dengan illa itu mansub, dinasabkan jika kalimat itu tam dan mujab. Jadi yang dimaksud dengan mustasna, yang dimaksud dengan mustasna itu yang terletak sesudah adawatul istisna, yang dikeluarkan dari hukum umum tadi. Itu yang dimaksud dengan mustasna. Dari contoh tadi misalkan illa zaidan, maka zaidan ini yang disebut dengan mustasna. Illa amron, maka amron ini yang disebut dengan mustasna. Jadi yang terletak sesudah adawatul istisna atau yang dia dikeluarkan dari hukum keumuman tadi. Ya, maka di sini disebutkan tentang hukum dari mustasna tersebut. mustasna dengan illa, ini dengan illa ya, bukan dengan yang lain. Ini hukumnya bagaimana? Dia dinafabkan jika kalimat itu tam dan mujab. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wa an-nasbu 'ala al-istithna'i. Dan jika kalimat itu manfi tam, maka boleh padanya itu berupa badal dan boleh pula nasab karena sebab istisna. Wa in kana al-kalamu naqisan, dan jika kalimat itu naqis kana 'ala hasabil 'awamili, maka dia keadaannya sesuai dengan amil-amilnya. Ini tadi yang sudah disebutkan oleh muallif ya pada awal tadi ya. Baik. Kemudian di sini Asy-Syaikh akan menjelaskan apa yang sudah disebutkan oleh muallif ini. Fal mustafna bi illa lahu salatu halatin. Mustafna bi illa ini mempunyai tiga keadaan. Al halatul ula, keadaan yang pertama. Ayyakuna ba'da kalamin ta'min mujabin. Mustafna bi illa itu terletak sesudah kalimat yang tam, yang sempurna dan mujab, yang tidak dinafikan. Tamun yakni annal jumlata akhadat arkanaha. Makna maksud dari tam adalah bahwa kalimat itu sudah mengambil pokok-pokoknya. Arkan atau jamak dari ruknun, itu tiang, penopangnya atau pokoknya. Jadi kalimat itu sudah mengambil pokok-pokoknya, inti yang membentuk kalimat tersebut. Ya, misalkan tadi pada jumlah fi'liyah yang menjadi pokok adalah fi'il dan fa'il. Maka ketika kalimat itu sudah terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dia tam, maka dia menjadi tam. Ini maknanya. Kemudian mujabun, mujab. Lam yashabhu nafyun wala syibhuhu. Mujab maknanya apa? Lam yashabhu nafyun. Dia tidak ditemani, tidak disertai oleh nafi. Wala syibhuhu, dan tidak pula yang semisal nafi. Ini makna mujab. Tidak ada nafinya atau yang semisal dengan nafi tersebut. Ya. Jadi, tam ya, sudah meliputi pokok-pokok kalimat. Kemudian mujab tidak disertai, tidak diikuti oleh nafi atau yang semisalnya. Fi hadhihi al-hali yaqulu al-mu'allifu rahimahullahu yajibu an-nasbu. Pada keadaan ini muallif rahimahullah mengatakan wajib nasabnya. Jadi mustasna bi illa dalam keadaan ini itu wajib nasab. Misaluhu, contoh. Qamal qawmu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nara, kita lihat anna ma qabala Zaidin kalamun tamun. Bahwasanya kalimat yang terletak sebelum Zaid ini adalah kalimat yang sempurna. Li'annaka law qulta, karena seandainya engkau mengatakan qamal qawmu, kaum itu berdiri, tamal kalamu, kalimat ini sudah sempurna. Wa hasuna sukutu alaihi, dan benar atau dan bagus atau baik ketika berhenti padanya. Sudah cukup, sudah mencukupi, sudah tersusun dari pokok-pokok tadi. Intinya qamal qawmu, kaum itu berdiri. Sudah tam, sudah sempurna, sudah bisa difahami dengan sempurna. Qawma fi'al, al-qawmu fa'ilnya. Ini makna dari tam demikian. Ya. Kemudian wahuwa mujabun, dan dia mujab. Qawma al-qawmu, ini mujab. Apa maksudnya? Yakni laisa fihi nafyun au syibhu nafyin. Tidak ada padanya nafi atau yang serupa dengan nafi. Qawma al-qawmu, tidak ada nafinya atau yang serupa dengan nafi, sehingga ini disebut sebagai mujab. Ya. Naqulu, dalam keadaan demikian kita katakan illa Zaidan, kecuali Zaidan. Zaidan sebagai mustatsna bi illa yata'ayyanun nasbu, maka pasti dia menjadi nasab. Ya. Pasti dia menjadi nasab. Ya, illa Zaidan, Zaidan mansub ya dengan fathah. Karena dia berada pada keadaan yang pertama ini, kalimatnya tam dan mujab. Ya. Falau sami'na qailan yaqulu, seandainya kita mendengarkan seseorang mengatakan qamal qawmu illa Zaidun. Ya, Zaidun dengan marfu, khata'un, ini keliru, ini salah. Ya, karena dia harus mansub. Ya. Karena tadi keadaan yang pertama kalimatnya tam mujab. Contoh yang berikutnya. Wa kharajan nasu illa amran. Orang-orang keluar kecuali Amr. Nara jumlata qabala illa tammatan. Kita lihat kalimat yang sebelum illa itu tam. Kharajan nasu ini tam. Qad istawfat arkanaha. Sungguh kalimat ini sudah menyempurnakan rukun-rukunnya, sudah menyempurnakan pokok-pokoknya. Fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wahiyya mujabun, dan kalimat ini juga mujab, yakni musbatah. Makna musbat apa? Ghairu manfiyah, tidak dinafikan, tidak ada nafinya. Idzan, jadi amran yajibu an takuna mansubatan. Jadi amran itu wajib mansub. Ya, amran ini wajib mansub karena dia mustasna dengan illa, dengan keadaan yang pertama ini. Falau qala qa'ilun, seandainya seseorang mengatakan kharajal qawmu illa amrun, khata'un, ini keliru. Dibaca dengan amrun dengan marfu, ini keliru. Waswabu yang benar apa? Kharajan nasu illa amrun. Amrun mansub ya, dengan fathah. Ini dulu, nanti yang berikutnya kita lanjutkan ibadah salat insyaallah. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Dan insyaallah kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Sumtu usbu'an illa yauman jumu'ati. Aku berpuasa sepekan kecuali pada hari Jumat. Au illa yaumul jumu'ati, atau dengan lafaz yang marfu illa yaumu al-jumu'ati. Mana yang benar? Yata'ayyanu nasbu, pasti ya mustafna tersebut menjadi nasab ya, dia harus dinasab ya. Kenapa? Li'anna ma qabalaha tamun mujabun, karena sebelumnya itu tam mujab. Jadi yang benar illa yauma al-jumu'ati. Ini akaltur raghifa illa thulutsuhu. Aku makan roti itu kecuali sepertiganya. Khata'un, ini keliru. Dalam bahasa Arab illa thulutsuhu, thulutsu dengan marfu dengan dhammah, ini keliru. Limadza, kenapa? Li'anna alladhi qablahu tamun mujabun, karena kalimat yang sebelumnya itu tam mujab. Fayakunu thawabu, maka yang benar adalah illa thulutsahu dengan mansub. I'rabul misali, i'rab pada contoh tersebut, pada contoh yang awal tadi. Qama qawmu illa zaidan. Qama fi'lan madin mabniun 'ala al-fathi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'an, al-qawmu sebagai fa'il marfu', wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istitsna'in. Illa adalah kata untuk istitsna. Adatu istitsna'in. Kata untuk istitsna. Kemudian zaidan ismun mansubun 'alal istitsna'i. Zaidan isim yang mansub karena sebab istitsna. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Pada contoh yang berikutnya, kharajan nasu illa amran, orang-orang keluar kecuali Amr. I'rabnya kharaja fi'lan madin mabniun 'alal fathi. Kharaja itu fi'il madhi mabni dengan fathah. An-nasu fa'ilan marfu'an, an-nasu sebagai fa'il, maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istitsna'in, illa adalah kata untuk istitsna. Amrun ismun mansubun 'alal istitsna'i. Amrun ism yang mansub karena sebab istitsna. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini pada al-halatul ula, keadaan yang pertama, mustafna dengan illa. Yang berikutnya al-halatul saniyatu, keadaan yang kedua. Idza kana al-kalamu manfiyan tamman, jika kalimat itu manfi dan tam, tiga kalimat itu ada nafinya dan dia tam, sempurna. Yakni istawfatil jumlatu arkanaha, yakni makna dari tam, kalimat itu menyempurnakan rukun-rukunnya, menyempurnakan pokok-pokoknya, ya, fi'il dan fa'ilnya misalnya, sempurna, ada semuanya, ya. Kemudian manfiyan, yakni dakhala alaihi harfu nafyin. Makna dari manfiyan adalah dimasuki oleh huruf nafi. Dimasuki atau didahului oleh huruf nafi. Ini makna dari manfi. Jadi kalimat tersebut itu dimasuki atau didahului oleh huruf nafi. Fahuna yaqulul muallifu, di sini muallif menyatakan jaza fihi al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna'i. Ketika kalimat itu manfi tam, maka boleh padanya menjadi badal dan boleh pula menjadi nasab karena sebab istisna. Jaza fihi, boleh padanya. Ai alladhi ba'da illa, yakni yang mana yang boleh padanya di sini, yakni yang terletak sesudah illa, wa huwa al-mustasna, yaitu pada mustasnanya. Jadi yang menjadi mustasna itu boleh badal, boleh nasab dengan sebab istirna tadi. Ini yang dimaksud. Jadi fihi di sini pada fi, fil mustasna. Jadi hukumnya pada mustasna. Jaza fihi wajhani, padanya pada mustasna ini boleh dua arah, dua hal, dua keadaan. Al awal yang pertama, al badalu, yakni sebagai badal. Fayakunu badalan mimma qabala illa, yakni dia menjadi badal dari kata yang sebelum illa, dari kalimat atau kata, dari kata sebelum illa. In kana ma qabala illa marfu'an, sara hadza marfu'an. Jika kata yang sebelum illa itu marfu', maka mustasna ini menjadi marfu'. Wa in kana mansuban, dan jika kata sebelum illa itu mansub, sara mansuban, maka mustasna itu menjadi mansub. Wa in kana majruran, dan jika kata yang sebelum illa itu majrur, sara majruran, maka mustasna, yakni yang terletak sesudah illa, itu menjadi majrur. Ini keadaan yang pertama sebagai badal, jadi menyesuaikan dengan yang sebelum illa. Marfu' ikut marfu', kalau mansub ikut mansub, kalau majrur ikut menjadi majrur. Atsani, yang kedua, bentuk yang kedua, an-nasbu 'ala al-istithna'i, yakni menjadi nasab karena sebab istithna. Wa huwa wadihun, dan dia itu jelas. Ya, yakunu mansuban daiman, keadaannya selalu mansub. Ini pilihan yang kedua tadi. Boleh dua keadaan, yang pertama badal, yang kedua nasab ini. Ya. Untuk yang badal contohnya, al-badalu mislu ma qala al-qaumu. Ya. Al-jumlatu tammatun manfiyatun. Kalimat ini tam manfi. Tam, ya. Ada fi'il dan fa'ilnya, qama fi'il, al-qaumu fa'il. Ya, artinya disebutkan jelas tampak. Kemudian manfiyah, ada nafinya, yakni pada kata ma. Ma ini ma an-nafiyah. Sehingga dia disebut manfiyah. Kalimat ini manfiyah. Ini. Kemudian illa diikuti istithna, illa zaidun. Zaidun ini sebagai mustasna. Zaidun fihi wajhani. Zaidun di sini ada dua bentuk. Al-wajhul awwalu, bentuk yang pertama, illa zaidun dengan marfu' dhammah. Illa zaidun marfu' dengan dhammah. Fatakunu badalan minal qaumi, dia menjadi badal dari al-qaum. Dalam kalimat tadi, ma qawmal qawmu. Al-qawmu itu sebagai fa'il marfu'. Kemudian mustasna di illa, dalam keadaan kalimat seperti ini, yakni tam dan manfi, maka dia menjadi badal dari al-qawmu. Sehingga apa? Zaidun, mustasna ini, ikut menjadi marfu' dengan dhammah. Ini bentuk yang pertama, sebagai badal. Atsani yang kedua, wa illa zaidan, ya, zaidan dengan fathah atau nasab. Kama qala al-muallifu, sebagaimana muallif mengatakan, mansubun ala istitsna'i, mansub dengan sebab istitsna. Ya, ini ada boleh dari dua keadaan ini, tinggal memilih salah satunya. Ya. Fa naqulu fil i'rabi, kita katakan dalam i'rabnya, ma qama al-qaumu illa zaidun, ma nafiyatun, ma-nya adalah nafiyah. Qama fi'lun madin, qama adalah fi'il madhi. Mabaniyun ala al-fathi, mabani dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'an, al-qawmu sebagai fa'il, marfu' bidhommati al-zahirati fi akhirihi, dengan dhommah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatul istisna'in, adatul istisna'in, illa adalah kata untuk istisna. Zaidun badalun minal qawmi, zaidun yang di rofa' atau marfu' ini sebagai badal dari al-qawmu. Ya, wa badalul marfu'i marfu'un, dan badal dari isim yang marfu' yakni al-qaumu itu menjadi marfu', maka zaidun marfu' dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ma na'ul badalul huna, apa jenis badal di sini? Ya, karena dulu sudah dibahas ya, badal ada beberapa jenis, dan Syekh menanyakan badal yang mana pada jenis ini. Ba'dun min kullin, ini adalah badal ba'd min kull, jadi bagian dari keseluruhan. Jadi zaidun itu kan bagian dari al-qaum. Jadi ba'dun min kull, ini jenis badalnya. Adapun terkait dengan istisna tadi, karena dia kalimatnya itu manfi dan tam, maka mustasna ini boleh menjadi badalnya dengan marfu' seperti ini. Al-wajhu tsani, bentuk yang kedua i'rabnya. Ya, an-nasbu 'ala al-istitsna'i. Ya, nasab karena sebab istitsna. Fa aqulu, sehingga aku katakan, ma qama al-qaumu illa zaidan. Zaidan dengan mansub, ya, dengan nasab fathah. I'rabuha, i'rabnya, ma nafiyatun. Ma-nya adalah nafiyah. Qama fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi. Qama fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-qaumu fa'ilun, al-qaum sebagai fa'il, marfu'un, marfu'. Bidhommati dhahirati fi akhirihi, dengan dhommah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istisna'in, illa adalah kata untuk istisna. Kemudian zaidan, ismun mansubun ala istisna'i. Zaidan ini ism yang mansub karena sebab istisna. Ya, dia mansub, dinasabkan dengan fathah karena sebab istisna. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anil Karim contohnya di surah An-Nisa ayat ke-66, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Wa fi ayatin ukhra, wa fi ayatin ukhra, dan dalam ayat yang lain, fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka mereka minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Yang pertama marfu' dengan dhammah illa qalilun, yang kedua mansub dengan fathah illa qalilan. Di surah Al-Baqarah ayat ke-249. Qalilan mansubatun ala istitsna'i. Qalilan yang mansub ini mansub dengan sebab istisna. Wa nasbu huna wajibun. Ya, dan nasab di sini adalah wajib. Kenapa? Li'anna alladhi qabalaha ta'amun musbatun. Karena kalimat yang sesudahnya itu tam musbat. Fasharibu minhu. Ini tam dan musbat. Atau mujab. Ya, tidak ada nafinya. Maka mustasna qalilan ini wajib nasab. Ini. Kemudian yang ayat yang sebelumnya, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, illa qalilun minhum, an-nasbu huna jaizun. Nasab di sini boleh. Seandainya ini bukan ayat ya, misalkan ini satu kalimat, boleh dibaca illa qalilan minhum, ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Dengan nasab atau mansab boleh. Ya. Tetapi karena ini ayat, lakin fil Qur'ani malana an natakallama bi ghairi ma jaa bihi, karena ini dalam Al-Qur'an maka tidak pantas bagi kita untuk membicarakan yang selain dari apa yang ada. Ya sudah, dalam ayat karena dia marfo, ya sudah itu marfo. Artinya tidak bisa diganti dengan mansub. Bukan karena terkait dengan hukum istitsna, tapi terkait karena ini adalah ayat Al-Qur'an. Ini ya. Jadi ya sudah, ini marfo dengan dhamma, ya wajib dibaca demikian. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ini karena ini ayat Al-Qur'an. Ya. Bukan berarti kita sudah belajar, oh berarti boleh nasab. Kemudian membaca ayat ini, ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Tidak boleh, berdosa ya. Dengan sengaja, dengan ilmu, berdosa demikian. Karena ini ayat tidak boleh diubah-ubah. Ini. Tapi kalau kalimat, kalimat secara umum, ya, boleh. Mau dibaca marfo illa qalilun, mau dibaca mansub illa qalilan, silahkan. Kalau itu selain dari ayat Al-Quran. Jadi, dalam hal ini ya, terkait dengan Al-Quran, itu tidak bisa diutak-atik. Walaupun mungkin secara hukum nahwu bisa, ada kemungkinan begini, ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau itu ayat Al-Quran, maka tidak boleh, tidak bisa diubah-ubah. Harus seperti apa adanya itu. Kemudian penjelasan di sini tentang mustasna dalam ayat ini. Qalilun ja'a al-badalu. Di sini datang dengan badal. Ya, keadaannya badal. Dengan marfo. Ya, artinya bukan mansub. Ya. Dengan marfo, dengan bommah. Badal. Walam yaji an-nasbu. Dan tidak datang dengan nasab. Ya, tidak datang dalam keadaan mansub. Kenapa? Li'annal badala adallu alal makna. Ya, ini dari sisi yang lain. Kalau tadi dari sisi hukum secara asal boleh badal, boleh nasab. Itu dari hukum i'rab terkait dengan mustasna tadi. Tapi dari sisi makna atau dari sisi keutamaan ya, dari sisi keutamaan atau makna, di sini dijelaskan asy-syekh. Ya. Kenapa dalam ayat ini Allah menyatakan dengan badal, dengan marfu, dengan dhammah? Karena badal itu lebih menunjukkan pada maknanya. Adallu alal makna, lebih menunjukkan pada maknanya. Ya. Famatsalan, sebagai contoh, lau qulta, seandainya engkau mengatakan ma qamal qaumu illa zaidun. Ya. Orang-orang tidak berdiri kecuali Zaid. Fa zaidun la syakka id annahu qa'imun. Maka Zaid tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu berdiri. Ma qamal qaumu, orang-orang itu tidak berdiri kecuali Zaid. Berarti apa? Tidak ragu lagi bahwasanya Zaid dia berdiri. Ya kan? Ini. Kaifa taqulu? Bagaimana engkau mengatakan illa Zaidan mansubun? Illa Zaidan dengan mansub alal istitsna'i, karena sebab istitsna tastasnihi, istitsna yang menistitsnakannya. Tastasni itu bentuk fi'il mudhari' dari istitsna ya. Jadi bagaimana kalau engkau mengatakan dengan mansub karena sebab istitsna yang menjadikan dia istitsna tadi? Fal badalu awdahu minal istitsna'i. Maka badal itu lebih jelas daripada istitsna. Wa al ni fathah ya. Wa al taqu bil makna, dan lebih melekat pada makna. Walaupun tadi secara i'rab hukum ya boleh dibaca mansub illa zaidan. Maqamal qawmu illa zaidan boleh, tetapi secara makna di sini badal itu lebih jelas dan lebih melekat pada maknanya. Walaha ja'a fil Qur'ani, oleh karena itu datang dalam Al-Quran dalam ayat tadi ma fa'aluhu illa qalilun alal badali, dengan badal. Qalilun ini dengan badal, mustasna ini dengan badal. Kenapa marfok? Badal dari apa? Dari fa'il, dari fa'alu. Itu bomir wawu. Wawul jama'ah pada fa'alu. Ini sebagai fa'il. Fi mahali raf'in, pada tempat rafa'. Nah, qalilun badal dari fa'il tersebut. Karena itu bomir, maka mabniyah fi mahali raf'in. Tetapi badalnya isim yang mu'rab, maka dibentuk marfu'. Ini. Jadi badal dari waw, bomir wawu atau wawul jama'ah itu. Ini. Artinya yang menunjukkan semakna dengan fa'ilnya dari fa'aluhu tadi. Jadi mereka tidak melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Jadi sedikit dari mereka melakukan hal tersebut. Ini itu makna dari ayat ini. Wa yumkinu an naqula, dan mungkin boleh jadi engkau kita katakan innal mu'allifah yurajjihul badala, bahwasanya mu'allif itu merojihkan yang badal. Ya. Bisa pula kita mengatakan bahwa mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullah itu lebih merojihkan yang badal, lebih mengutamakan yang badal. Kenapa? Li'annahu qaddamahu fit tamthili, karena beliau lebih mendahulukan badal dalam permisalannya, dalam penyebutannya tadi. Faqala, beliau menyatakan illa zaidun, yang badal dulu dengan marfu, wa illa zaidan, kemudian baru yang nasab karena sebab istisna. Jadi secara tersirat dari urutan yang disebutkan oleh mu'alif ini juga beliau menyatakan lebih merojihkan yang badal ini. Wa ala hadza fa naqulu, oleh karena ini, oleh karena itu kita katakan idza kana ma qabala illa taman manfiyan yajuzu fihi yajuzu fil mustasna wajhani, jika kalimat sebelum illa itu tam manfi maka boleh pada mustasna dua bentuk. Al wajhul awwalu, yang pertama al badalu adalah badal. Asan, yang kedua an nasbu ala istisna'i, yang kedua adalah nasab karena sebab istisna. Wal badalu arjahu, dan badal itu lebih rajih, lebih jelas ya, lebih melekat pada makna tadi. Li'anna alladhi ja'a fil Qur'ani, karena li'annahu alladhi ja'a fil Qur'ani, karena dia yang ada, yang muncul, yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa li'annahu awsaqu bil makna, dan karena dia itu, badal itu lebih melekat pada makna. Jadi ini dari sisi makna atau keutamaannya. Lebih rajih, lebih utama yang dengan menggunakan badal daripada yang nasab. Walaupun tetap kalau digunakan dengan yang nasab itu tetap boleh, tetap benar. Tapi dari sisi kelebihannya tadi, lebih utama yang badal. Ini pada mustasna bi'illah keadaan yang kedua, yakni kalimat itu manfi tam, ya, manfi dan tam. Ini, ya, karena yang ada dua kemungkinan bentuk tadi ya, itu manfi dan tam. Ini. Kalau yang keadaan pertama wajib nasab, tidak ada kemungkinan badal ya, itu yang keadaan pertama. Ini yang keadaan kedua yang memungkinkan badal, ini ketika kalimat itu manfi dan tam. Ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Istisna luar harf ya? Apa? Dan huruf kata termasuk apa? Bukan isim atau lafaz istisna termasuk isim. Ya. Ya lagi? Baik. Kalau tidak ada mungkin untuk malam ini sampai ini dulu ya. Masih ada faedah dan juga pembahasan yang lain. Keadaan yang ketiga juga belum di, nanti ada ya insya Allah. Kita nunggu waktu. Walaupun mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.